Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني في الدين والأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Ya, kita lanjutkan kajian kita membahas kitab Tauhid alladhi huwa haqqullah ala al-abid karya al-syeikh al-mujaddid Muhammad al-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Seperti biasanya, sebelum kita lanjutkan, ya ikhwanana yang menghafal matannya, falyatafaddal. Ya, dauruman, giliran siapa? Hah? Di dalam siapa? Yang baru, yang lama? Yang baru. Baik, yang baru silakan. Ayo, yang baru. Teman-temannya Hafid. Teman-temannya Hafid mana? Mana Hafid? Tidak ada. Lihat. Kera. Man haqqaqat tauhida. Man intaha ila ma sami'a walakin hadzal al-banu abadi nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala uridat alayya al-umam wa ra'aytu an-nabiyya wa ma'ahu al-rajul wa an-nabiyya wa ma'ahu al-rajul wa rajulani wa an-nabiyya wa ma'ahu rajul wa ma'ahu rajul wa an-nabiyya wa laysa ma'ahu ahadun fadzanantu annahum ummati faqilali hadza Musa wa ummati hadza Musa wa qaumuhu hadza Musa wa qaumuhu فنظرتُ فإذا سوار نبي فقيل لي هذا أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب فخاض ثم نهض فخاض الناس في ثم نهض ثم نهض منزله أيوة فدخل منزله فخاض الناس في أولئك فخاض الناس في أولئك وقال بعضهم فلعلهم الذين فقال هم الذين لا يسرقون ولا يسرقون ولا يتغيرون ولا يتغيرون وعلى ربهم jangan sampai dilupa ya. Capek-capek menghafal panjang nanti dilupa. Ya, sia-sia. Jadi di muroja terus sampai lancar seperti Al-Fatihah. Ya, antum capek menghafal panjang-panjang, hari ini hafal biasa lupa. Apa gunanya, sia-sia kan? Ya, lebih bagus tak kala capek-capek badan, yang penting ya lancar. Baik, diulang-ulang terus. Ya, di motor, antum baca terus. Sampai di sini Masya Allah. Dari rumah ke sini antum ulang sampai 5 kali, lancar terus itu. Jadi ulang. Daripada di motor tidak ada di kerja, ya lebih bagus dibaca-baca. Baik. Nanti orang bilang, kenapa itu mulutnya itu goyang-goyang? Tidak apa-apa ya. Daripada mulutnya orang goyang-goyang, ternyata dengar musik, diikuti musiknya. Baik. Ya di Murojaah ya, Abdul Fadl dan teman-teman di Murojaah hafalan. Baik. Qala al-muallif rahimahullah. Ya, sekarang kita akan masuk pada bab yang baru, bab ke-27. Bab yang ke-27, babu ma jaa fil kuhani wa nahwihim. Bab tentang al-kuhan. Bab tentang al-kuhan dan yang semisal dan mirip dengan mereka. Ini bab kita, bab tentang al-kuhan dan yang semisal dan mirip dengan al-kuhan. Baik. Apa al-kuhan? Apa itu al-kuhan? Ya. Al-kuhan itu jamak dari kahin. Al-kuhan jamak dari al-kahinu. Al-kahin satu orang, al-kahinan dua orang, kalau banyak al-kuhan. Baik. Apa itu al-kuhan? Ya. Nanti akan datang keterangan dari Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah, yang disebutkan oleh Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab pada matan Kitab Tauhid. Ya, Al-Kuhan jamak dari kahin, al-kahin. Ya. Kata Al-Imam Al-Baghawi dalam matannya, Al-Imam Al-Baghawi dalam matannya, taib, beliau mengatakan huwa alladhi yukhbiru anil mughayyibati fil mustaqbal. Al-Kuhan itu adalah orang yang memberitahukan perkara-perkara yang gaib, perkara-perkara yang gaib di masa yang akan datang. Ya, itulah Al-Kuhan. Orang yang memberitahukan perkara gaib di masa yang akan datang. Nanti akan begini kamu. Nanti akan terjadi begini. Ya. Perkara gaib, nanti kamu akan begini nasibnya. Nanti kamu kelak akan begini dan begitu. Ah, perkara gaib ya. Yang terjadi di masa yang akan datang. Nah, ketika ada orang yang memberitahu bahwa kamu begini nanti, ah itu namanya kuhan, kahin. Wa qila, dan ada juga yang mengatakan al-kuhan itu adalah alladhi yukhbiru amma fid dhamir. Itu orang yang bisa memberitahu apa yang ada pada dirimu. Kamu begini ya, kamu pikir begini ya. Nah, saya tahu apa yang kamu pikirkan. Saya tahu apa yang tujuanmu mau datang ke sini. Sebelum kamu datang, saya sudah tahu kamu mau begini. Ah, ini namanya kuhan, kahin. Paham ini? Ini keterangan dari Al-Imam Al-Baghawi. Baik. Iya. Kemudian wa nahwihim, dan yang semisal atau yang mirip dengan itu. Yang mirip dengan itu seperti Arraf, Al-Arraf. Ya, Al-Arraf itu kata Al-Imam Al-Baghawi adalah orang yang mengaku mengetahui perkara, banyak perkara yang hampir sama dengan dukun ya, kahin tadi hampir sama dengan kekuhan ya. Dia mengaku mengetahui perkara-perkara gaib juga, tetapi cara mengetahuinya itu dengan pendahuluan-pendahuluan, bukan dimar. Dengan pendahuluan-pendahuluan yang kemudian dengan pendahuluan yang dia lakukan, disitulah dia mengambil kesimpulan, oh bahwa begini-begini. Ya. Ya, melakukan pendahuluan, misalnya seperti yang lewatnya, buat garis-garis atau melihat bintang-bintang. Oh, kemudian dari situ dia menyimpulkan, oh akan terjadi begini. Sama dengan kuhan ya, sama. Sama-sama memberitahukan perkara yang akan terjadi, perkara gaib. Ya. Taib. Sama dengan kuhan al-arraf ini. Makanya Syekh mengatakan bab tentang kuhan dan yang sama atau semisal dengan kuhan. Ya, seperti al-arraf tadi. Ya. Kalau kita bahasakan dengan bahasa yang mudah dipahami, dukun dan peramal, nah itu dia. Kuhan itu dukun, ya. Kalau al-arraf itu para peramal, ya. Bedanya di mana? Ya, bedanya dukun dengan peramal. Kalau dukun, kuhan ya, kahin. Kalau al-arraf itu peramal, ya. Sebagian ulama ada yang menyamakan, sama saja kuhan dengan arraf sama, sebab pada intinya mereka mengaku mengetahui perkara gaib. Tapi sebagian ulama ada yang membedakan. Kalau Al-Quhan itu menggunakan jin, dia memberitahukan perkara gaib lewat bisikan-bisikan jin. Kalau Arraf, kalau Al-Arraf itu dia menggunakan apa tadi? Menggunakan bukan alujin tapi apa namanya? Menggunakan benda-benda tertentu seperti yang pernah kita sebutkan, buat garis-garis, dia melihat minta-minta, kalau minta bertemu ini begini. Peramal. Ya, atau melihat tangan, garis-garis tangan. Ah, itu dua, Arraf namanya. Oh, garis tanganmu lurus, berarti ini begini. Kalau garis tangan begini, ini tandanya begini nanti. Itu namanya Arraf. Ya, baik. Nah, jadi bab kita pada malam ini akan berbicara tentang Al-Quhan. Apa tadi Al-Quhan? Orang yang memberitahukan perkara gaib di masa yang akan datang. Kalau Al-Arraf yang semisal dengan Al-Quhan adalah Arraf. Arraf itu sama, hampir sama ya. Cuma dia tayyib menggunakan mukaddimah-mukaddimah, menggunakan apa? Ada pendahuluan-pendahulunya, dari situlah nanti dia membaca, oh akan begini, akan begini, akan begini. Seperti buat garis-garis, atau lihat garis-garis tangan, atau lihat bintang-bintang dan seterusnya. Tayyib. Nah. Ya. Dengan bahasa yang mudah, kalau bahasa mudahnya, dukun dan peramal itu sudah. Bab tentang dukun-dukun dan para peramal. Nah, kalau ditanya apa itu dukun? Dukun itu adalah orang-orang yang memberitahukan kepada kita perkara-perkara yang gaib. Perkara-perkara yang gaib dia bisa memberitahukan kepada kita. Itulah dukun. Terserah mau dibilang apa namanya, mau sanro, mau orang pintar, mau paranormal, mau apa. Yang jelas ketika ada orang yang mampu memberitahukan kepada kita tentang perkara gaib, maka itu namanya dukun. Kuhan bahasa Arabnya. Ya. Paham ini? Tapi kalau kahin itu biasanya menggunakan jin. Ya, tapi kalau arwah peramal itu biasanya tidak. Ya, tapi ya kadang-kadang juga pakai, tapi arwah itu biasanya menggunakan apa itu? Ya, rumus-rumus dan seterusnya. Bisa dipaham? Baik. Nah, ini bab kita pada malam ini, pembahasan kita. Dukun dan para peramal. Ya, kadang ada orang yang kehilangan barangnya, hilang kalungnya. Ya. Sudah dicari tidak ketemu. Oh, ada yang menyarankan, "Oh, mau tahu kalungmu siapa yang ambil?" Iya, di sana ada orang pintar. Bahasanya orang pintar. Datang ke sana. Ya. Ada bahasa orang-orang Bugis bilang, "Dan putar ai." Anda tahu apa yang ada putar? Putar katanya. Nanti ketemu, oh ini orang yang ambil. Itulah tadi Arraf ya, peramal itu tadi. Pakai rumus, pakai putaran. Oh nanti dia, oh ini yang ambil orangnya. Oh di sini barangnya. Nah, tapi ikhlas kalian, kalau kita mendapatkan orang yang seperti itu termasuk dukun atau peramal. Ya. Tapi paham di sini ya? Baik. Ikhwani fi din azzakumullah. Kenapa penulis Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan bab ini setelah bab sihir? Kenapa beliau sebutkan bab ini setelah bab sihir? Ya, sebab ulama itu tidak sembarang menulis ya. Ya. Sampai tata letaknya, mereka tidak sembarang meletakkan bab. Paham ini? Tidak semeraut menulisnya ya. Ya, tapi mereka menulis itu dengan sistematis. Ada maksudnya, oh kenapa bab ini dulu, kemudian bab ini, kemudian bab ini. Itu ada maksud-maksud dan tujuan ulama. Paham ya? Baik. Nah, di sini Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab menuliskan, menyebutkan bab tentang dukun dan peramal setelah bab sihir. Kenapa? So, ada kaitannya. Masih berkaitan, masih ada kaitannya dukun dengan tukang sihir. Ya, karena ada kaitannya maka disebutkan setelah bab sihir bab tentang dukun. Sebab masih ada kaitan. Faham ya? Apa kaitannya? Apa kaitannya? Hah? Sebab dukun dan tukang sihir sama-sama menggunakan jin. Faham? Tukang sihir bisa menyihir dengan perantara jin, dan dia bisa meminta bantuan jin setelah dia melakukan kekafiran dan kesyirikan. Sama dengan dukun. Dukun bisa memberitahukan perkara gaib, kadang benar dan lebih banyak salahnya. Ya, dan kalau itu benar, maka itu dia dapatkan dari jin yang mencuri berita dari langit. Dan tidaklah sang dukun itu mendapat berita dari jin kecuali dia sudah tunduk kepada jin itu. Kecuali dia sudah melakukan penyembahan kepada jin itu, sudah melakukan kesyirikan kepada jin itu. Itu pasti. Ya, maka disebutkan bab ini setelah bab sihir sebab keduanya masih ada kaitan. Di mana kaitannya? Sama-sama menggunakan perantara jin. Baik. Jelas ya? Ya. Nah. Ya, ikhwan fil din, azzakumullah. Sekarang kita akan lihat dalil-dalil yang disebutkan pada bab ini. Baik. Kita akan melihat ya bagaimana hukum Islam terhadap para dukun. Ya, dan orang-orang yang mendatangi dukun atau paranormal yang dan yang semisal dengannya. Baik. Ya. Qala wa rawa Muslimun fi sahihihi, dan Imam Muslim meriwayatkan di dalam kitab sahihnya. Imam Muslim ya, dalam kitab sahihnya, Sahih Muslim. عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. Dari sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari siapa, dari sahabat siapa? Dari sebagian istri Nabi. Sebagian istri Nabi. Baik. Yang dimaksud istri Nabi di sini adalah Hafsah. Datang dalam riwayat yang lain menjelaskan bahwa istri Nabi yang dimaksud dalam riwayat ini adalah Hafsah bintu Umar radhiyallahu taala anhumah. Baik. Ya. Beliau berkata, Hafsah. Jadi sebagian istri Nabi maksud siapa tadi? Hafsah ya. Hafsah, dan sudah lewat. Siapa itu Hafsah? Sudah lewat di bab apa? Lewat keterang apa biografi Hafsah? Di bab apa baru lewat? Di bab tentang sihir. Ya, sudah lewat ya, bahwa antara sahabat atau sahabiyah yang berpendapat tukang sihir dibunuh adalah Hafsah. Di situ sudah kita uraikan biografi Hafsah radhiyallahu taala anha. Ya. Mudah-mudahan masih ingat ya. Hafsah. Ya. Apa keutamaannya? Ada keutamaan yang saya sebutkan di penjelasan itu. Hafsah. Ada yang masih ingat? Tidak ada yang ingat? Siapa itu Hafsah? Istri Nabi. Anaknya siapa? Anaknya Umar. Saudaranya siapa? Siapa? Saudarinya Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhumah. Baik. Ya. Beliau dinikahi oleh Nabi gadis atau janda? Janda. Sebab tidak ada istri Nabi yang gadis kecuali hanya Aisyah. Tetapi Rasulullah menikahi Hafsah ya di usia yang sangat muda, berarti janda muda. Di usia 20 tahun ya, dalam riwayat ada yang menyebutkan 18. Ya, berarti dia ya, di usia muda suami Hafsah sudah meninggal. Suami Hafsah sudah meninggal. Suaminya meninggal dalam perang Uhud ya. Meninggal dalam perang Uhud, terluka, kemudian luka itulah yang menyebabkan beliau wafat. Ya, kemudian setelah meninggal suaminya, maka Umar datang kepada Abu Bakar menawarkan putrinya, tolong nikahi putri saya. Abu Bakar tidak memberi jawaban. Ya, datang kepada Utsman, ya Utsman, tolong nikahi putri saya. Utsman pun tidak memberi jawaban. Ya, kurang senang, ya terlihat ketidaksenangan pada Umar waktu itu. Sehingga Umar datang kepada Nabi melapor, ya Rasulullah, itu saya tawari Abu Bakar, tidak mau. Tawari Utsman juga tidak mau. Maka Nabi mengatakan, ya tatazawwaju ma'aman ahsana min Abi Bakar wa Utsman. Dia akan menikah dengan orang yang lebih baik daripada Abu Bakar dan Utsman. Ternyata Nabi melamar Hafsah bintu Umar. Ya, kemudian setelah dilamar oleh Rasulullah, ya Abu Bakar pun memberi alasan, ya sebenarnya saya mau, cuma saya tidak berani karena Nabi menyebut-nyebut terus Hafsah. Ketika Hafsah masih di masa iddah, kan belum dilamar ya, tapi Nabi sudah sering menyebut namanya, berarti saya paham, berarti Nabi mau menikahinya nanti setelah habis masa iddah. Ya, itu alasan Abu Bakar kenapa tidak menerima. Adapun Utsman tidak menerima sebab beliau mengincar putri Nabi yang kedua. Ya. Beliau mengincar putri Nabi yang kedua. Putrinya, istri pertamanya meninggal, putrinya Rasulullah. Ya, kalau saya tidak salah Ruqayyah atau Ummu Kulsum salah satunya. Setelah meninggal, ya, maka wajar kemudian kalau Umar menawari, kalau begitu kamu menikah dengan anak saya. Ternyata Utsman tidak menerima sebab beliau ingin menikahi putri Rasulullah yang kedua. Ya, maka disitulah Nabi mengatakan bahwa Hafsah putri kamu wahai Umar akan menikah dengan orang yang lebih baik daripada keduanya, dan Utsman akan menikah dengan wanita yang lebih baik daripada putrimu. Ya, maka Utsman menikah dengan putri Nabi Ummu Kulsum. Berarti dua putrinya Rasulullah yang dinikahi oleh Utsman. Oleh karena itu Utsman digelar dengan Dunnuraini. Gelarnya, julukannya Utsman adalah Dunnuraini, pemilik dua cahaya. Pemilik dua cahaya. Ini semua bantahan kepada orang-orang Syiah yang mengkafirkan Utsman. Masa Utsman dikafirkan? Ya. Mimpi dia siang bolong. Adapun Hafsah, jangan ditanya. Kalau Hafsah itu sudah habis dicaci maki oleh mereka orang-orang Syiah Rafidah Kuffar. Ya. Sampai-sampai kalau mereka salat itu di mereka kunut. Ya, orang-orang Syiah kalau salat kunut, di kunutnya itu mendoakan laknat untuk Hafsah. Na'udzubillah. Ya, sementara Jibril berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, innaha sawwamatun qawwama wa innaha nisa'uka fil jannah. Kata Nabi, kata Jibril kepada Rasulullah, sesungguhnya Hafsah istri kamu itu adalah seorang wanita yang banyak berpuasa dan banyak salat malam, dan dia akan menjadi istrimu nanti di surga. Gimana dikafirkan kalau menjadi istri Nabi di surga? Tidak masuk akal. Itulah orang-orang Syiah. Makanya kata Imam Syafi'i dan ulama yang lain, orang-orang Syiah itu lebih sesat daripada keledai. Ya, kalau keledai kan otaknya, ya, tapi mereka jauh lebih tidak berotak. Ya, dengan dalil-dalil yang begitu jelas sampai mereka mengkafirkan. Gimana caranya dikafirkan Hafsah? Sementara Hafsah akan menjadi istri Nabi di surga. Tidak masuk akal. Ya. Baik. Beliau berkata, diingat itu tadi keutamaan. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata arrafan," barang siapa yang mendatangi arraf, ya, barang siapa yang mendatangi arraf, ya, apa tadi al-arraf? Peramal, orang yang memberitahukan perkara ghaib dengan metode, ya, pendahuluan-pendahuluan, ya, apakah dengan menggaris-garis atau melihat garis atau melihat telapak tangan atau yang semisalnya, yang kita bahasakan dengan peramal, itulah arraf. Ya, walaupun ada juga yang mengatakan sama, arraf itu juga dukun, sama juga, sebab dukun juga memberitahukan perkara ghaib. Ya, kata Rasulullah, man ata arrafan, siapa yang mendatangi peramal atau dukun, sama peramal atau dukun, fasa'alahu an syai'in, kemudian dia bertanya kepadanya tentang sesuatu, apapun yang dia tanyakan, bertanya kepada peramal atau dukun itu tentang sesuatu, ya, fasaddaqahu bima yaqul, kemudian dia benarkan apa yang diucapkan oleh peramal itu atau dukun itu, maka kata Nabi, lam tuqbal lahu salatul arba'ina yawman, maka tidak akan diterima salatnya 40 hari. Tidak akan diterima salatnya 40 hari. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, sahih. Ya. Ikhwani fi din azzakumullah. Hadis ini menerangkan kepada kita tentang balasan atau akibat yang akan didapatkan oleh orang yang mendatangi dukun dan peramal kemudian bertanya. Apa akibatnya? Tidak akan diterima sholatnya 40 hari. Baik. Di dalam riwayat yang disebutkan oleh Asy-Syaikh bahwa bertanya dan membenarkan. Bertanya dan membenarkan. Itulah yang tidak akan diterima sholatnya 40 hari. Bertanya kemudian dia benarkan. Baik. Akan tetapi riwayat yang disebutkan oleh Asy-Syaikh, riwayat yang disebutkan oleh Asy-Syaikh, ya, di sini, baik, terdapat beliau sisipkan di dalamnya kalimat fasaddaqahu bima yaqul, membenarkan apa yang diucapkan oleh dukun. Nah, kalimat ini membenarkan, ini kalimat tidak ada dalam riwayat Muslim. Kalimat ini tidak ada dalam riwayat Muslim. Riwayat kalimat ini ada dalam riwayat Imam Ahmad, bukan dalam riwayat Muslim. Dipahami? Ya. Yang ada dalam riwayat Muslim, yang ada dalam riwayat Muslim, lafadznya hanya mengatakan siapa yang mendatangi peramal atau dukun, kemudian dia bertanya sesuatu, sekedar bertanya saja, bertanya sesuatu, maka tidak diterima sholatnya 40 hari. Itu yang ada dalam riwayat Muslim. Ya. Adapun kalimat membenarkan, dia benarkan, itu bukan dalam riwayat Muslim. Itu riwayat lain. Ya, sehingga di sini ikhwas kalian, maka di sini beda hukumnya. Beda hukum antara orang yang bertanya, sekedar bertanya, coba-coba saja bertanya, tapi tidak benarkan, dengan orang yang bertanya kemudian dia benarkan, itu beda. Beda. Beda hukumnya dan akibatnya. Ya. Maka ikhwas kalian, dalam riwayat Muslim diterangkan bahwa siapa yang datang kepada seorang dukun atau peramal kemudian bertanya sesuatu, jadi sekedar bertanya saja, sekedar tanya saja, dan dia tidak benarkan, setelah diberi informasi dia tidak percaya, tapi dia sudah tanya, maka ini sudah dosa, ini sudah haram, ini sudah dosa, ya, dan dosanya dosa besar. Dan ada akibat yang dia dapatkan. Apa akibatnya? Itulah yang tidak diterima sholatnya 40 hari. Adapun kalau dia benarkan, itu lain hukumnya, nanti ada. Ya. Jadi ada dua masalah ya tadi. Bertanya, sekedar bertanya. Bertanya dan membenarkan. Dua. Kalau dia sekedar bertanya dan dia tidak benarkan, maka tetap haram, dosa, dan dosanya besar. Namun akibatnya adalah tidak diterima sholatnya 40 hari. Kalau dia benarkan, kafir. Paham? Jadi kalau dia sekedar bertanya, dia tidak benarkan, tidak sampai kafir. Ya? Ya pasti dia tidak benarkan. Ya sekedar isen-isen. Ya coba saya tanya dulu deh. Coba-coba dulu jangan. Ya, benar atau tidak ya? Setelah diberitahu, wah, tidak benar. Jadi dia tidak benarkan ya. Dia tidak percaya, tapi dia sudah bertanya. Nah, datangnya dia bertanya itu sudah dosa dan menyebabkan sholatnya tidak diterima 40 hari. Berdasarkan riwayat Muslim. Baik. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla. Ini hukumnya orang yang bertanya ya. Apa hukumnya? Tidak diterima salatnya 40 hari. Kalau orang yang bertanya saja begini akibatnya, apalagi orang yang ditanya. Ya. Kalau yang bertanya saja ikhwas kalian, akibatnya tidak diterima sholatnya 40 hari, padahal dia hanya bertanya dan dia tidak benarkan, begini akibatnya, begini dosanya. Apalagi orang yang ditanya itu, apalagi dukunnya, tidak tahu bagaimana dosanya. Paham ini? La ilaha illallah. Kan? Menunjukkan bahayanya ini sang dukun, sang peramal, ya, ahli nujum dan seterusnya. Baik. Nah, ikhwani fi din, a'azzakumullah. Azan dulu. حفظكم الله عز وجل. Ya. Jadi ini keterangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan orang yang mendatangi dukun dan peramal. Jadi siapapun yang mendatangi mereka maka jatuh dalam dosa. Ya. Cuma dilihat nanti keadaannya. Kalau dia bertanya, sekedar bertanya, maka tidak diterima sholatnya 40 hari. Taib. Adapun kalau dia benarkan, nanti akan ada hadis berikutnya. Kalau dia benarkan. Ikhwah sekalian, hafidzakumullah, tidak diterima sholatnya di sini 40 hari ya. 40 hari. Banyak sekali. Taib. Apakah makna hadis ini sholatnya tidak sah selama 40 hari? Ya, sabda Nabi tidak diterima sholatnya. Apakah maksudnya tidak diterima? Maksudnya tidak sah. Kalau tidak sah otomatis tidak ada pahala kan? Ataukah maknanya sholatnya tetap sah tetapi tidak ada pahala? Ya. Yang mana yang benar? Ya. Tidak diterima sholatnya 40 hari. Apakah maknanya tidak diterima? Artinya tidak sah, otomatis tidak ada pahala kan? Ataukah sholatnya tetap sah, gugur kewajiban, tapi pahala tidak ada? Tapi ada khilaf di kalangan ulama. Ada yang mengatakan pendapat pertama tidak sah dan tidak ada pahala. Ada yang mengatakan sah tapi pahalanya tidak ada. Ya, taruhlah kita pilih yang kedua. Tetap bencana namanya. Iya kan? Tetap musibah itu. Sholat 40 hari tapi tidak ada pahala. Apa yang didapat? Capek. Iya. 40 hari dia sholat, sekali dia mendatangi dukun, sekali dia datang ke dukun bertanya, maka sholatnya 40 hari korban, tidak ada pahala. Itu kalau kita memilih pendapat kedua. Tapi kalau seandainya pendapat pertama yang benar, berarti kewajibannya belum gugur, ya kan? Berarti dia tetap berdosa, teranggap belum sholat. Walaupun dia sholat-sholat, teranggap belum sholat. Berarti berdosa karena meninggalkan sholat, sebab tidak sah sholatnya. Plus tidak ada pahala sholat. Ya, dan kita, Allah Allah, yang mana lebih tepat? Yang jelasnya dua pendapat ulama. Ya, seandainya kita memilih pendapat yang lebih ringan, itu juga bencana. Tidak diterima sholat itu kemain-main itu, ya, menunjukkan juga bahwa dosanya bukan dosa biasa, sampai pahala sholat terbang, sirna pahala sholat itu. Ya bagus kalau ada sholatnya, bagus kalau ada sholatnya. Kalau hanya sholat Jumat, ya, itu pun tidak diterima oleh Allah sholat Jumatnya, karena terpaksa. Atau ikut-ikutan atau malu saja. Ya. Dan orang yang suka ke dukun itu umumnya tidak perhatian masalah sholat. Antum melihat keadaan mereka yang suka ke dukun itu, mana ada perhatian dengan sholat. Yang diperhatikan apa? Dukunnya saja. Itu yang dipikir. Kapan kita rencana lagi ke dukun? Dukun mana lagi datang? Yang mana lagi yang sakti? Yang mana lagi? Dan seterusnya. Yang ada di pikirannya cuma itu pikirannya. Apalagi kalau sudah berhasil, satu dukun berhasil, oh sudah, betul tahu apa lebih dari dukun. Wah, lebih parah lagi kalau dia betul. Dia benarkan ya. Nah. Dan dukun itu kadang-kadang benar. Dia menyampaikan kadang-kadang benar. Sebab Nabi sudah menyampaikan seperti itu. Ya, kata Nabi dalam hadis riwayat Muslim. Ya, kata Rasulullah. Ya, ketika Aisyah mengatakan bahwa mereka suka mendatangi dukun, maka Nabi mengatakan, innahum laisu bisyai. Sesungguhnya mereka itu tidak apa-apanya. Maka ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, innahum yuhadithuna la ahyanan bishay'in fayakulu haqqa. Kata mereka, ya Rasulullah, mereka itu terkadang menyampaikan kepada kami sebuah berita kadang-kadang benar. Bagaimana itu ya Rasulullah? Kadang benar. Kata Nabi, tilkal kalimatu yakhtafuhal jinni. Ya, itu adalah kalimat yang benar memang. Yang benar itu, itu adalah kalimat yang berhasil dicuri oleh jin dari langit. Kalau ada yang benar, berarti itu adalah kalimat yang berhasil dicuri oleh jin dari langit. Kemudian kalimat itu disampaikan kepada dukunnya. Sudah lewat ya pembahasan bagaimana jin itu bersusun-susun ya, yang dari atas sampaikan ke bawah, sampaikan ke bawah, sampaikan ke bawah. Kadang kena lemparan, tidak sampai ke bawah. Kadang kena lemparan meteor, tidak sampai ke bawah kan, mati dia. Yang di bawah bingung apa-apa. Ya sudah, bila saya sama dukun lah, karena tidak dapat berita. Dukun begini-begini, mana tidak ada. Jadi kadang sampai ke telinga dukun, kadang tidak. Kata Nabi, kalau itu benar, maka itu adalah kalimat yang berhasil dicuri oleh jin dari langit. Ya. Kemudian kalimat itu dibisikkan ke dukunnya, tetapi kemudian dicampur dengan 100 kedustaan. Makanya dukun itu banyak salahnya. Bayangkan, satu kali benar 100 dustanya. Iya kan? Itu pasti itu. Tidak mungkin benar terus. Kalau dia benar kebetulan itu, kebetulan itu berhasil dicuri oleh jin. Tapi hakikatnya, hakikatnya sang dukun itu tidak tahu perkara goib, tidak tahu dia itu. Makanya siapa yang membenarkan berita yang disampaikan, kafir dia. Sebab dia telah mendustakan Al-Quran. Dalam Al-Quran apa kata Allah? Tidak ada yang mengetahui perkara goib kecuali hanya Allah. Kalau kamu benarkan itu dukun, berarti anda mendustakan ayat, kafir anda. Nanti dibahas di hadis yang kedua. Ya. Jadi siapa yang datang, ya hadis pertama ini, sekedar bertanya, sekedar bertanya, maka dia telah berbuat haram dan tidak diterima sholat 40 hari. Cuma di sini yang diperselisihkan oleh ulama, apakah maksudnya tidak diterima sholatnya, tidak ada pahalanya, tetap sah, ataukah tidak sah dan otomatis tidak ada pahala. Wallahu a'lam, yang mana yang benar? Ya. Cuma memang kebanyakan ulama sekarang itu mengatakan pahala sholatnya tidak ada, tapi sholatnya sah. Kebanyakan ulama sekarang mengatakan demikian. Tapi ada ulama-ulama dulu mengatakan tidak, sholatnya tetap tidak sah. Nah ini kan membuat kita harus berhati-hati. Jangan bergampangan datang ke dukun itu. Ya. Ikhwani fi din azzakumullah. Zahirnya hadis, kalau kita lihat hadis ini, zahirnya kelihatannya hadis itu berlaku secara umum. Pokoknya datang bertanya sudah. Kan begitu ya? Pokoknya datang bertanya sudah haram. Minimalnya salat 16. Itu zahirnya. Tetapi ulama memberikan perkecualian. Ada keadaan yang dibolehkan, ada keadaan yang dibolehkan oleh ulama, ya berdasarkan hadis, hadis lain ya. Jadi kalau kita lihat zahirnya hadis seakan-akan tidak boleh secara mutlak, tapi ternyata di hadis lain ada keadaan yang membolehkan. Ada keadaan yang dibolehkan seseorang datang bertanya kepada dukun. Ya. Kapan dibolehkan? Kapan dibolehkan datang bertanya kepada dukun? Diterangkan oleh Syekh Ibn Utsaimin, keadaan yang dibolehkan adalah, kata beliau, ayyas'alahu liyudhira ajzahu wa kadzbahu. Dia datang bertanya kepada dukun itu untuk bertanya kepada dia untuk menampakkan, memperlihatkan kepada orang dustanya dia, untuk membongkar dustanya, untuk menyingkap kedustaannya dan menampakkan kelemahannya sang dukun itu. Boleh di situ kalau itu tujuannya. Paham ini? Dia beri ujian, dia uji itu dukun supaya kelihatan bagaimana dustanya ini dukun. Nah, di situ boleh. Kalau itu tujuannya ya. Paham? Berarti kalau sekedar datang mau coba-coba, tidak boleh. Ya. Baik. Adapun kalau tujuannya datang, tujuannya untuk membongkar kedustaan dukun itu supaya orang tahu siapa dia, apalagi kalau sudah terkenal. Ini kata para ulama, justru yang seperti ini hukumnya terkadang wajib. Wajib untuk orang membongkar aibnya. Tapi ingat, yang datang ini bukan sembarang orang. Boleh kalau tujuannya apa? Kalau tujuannya untuk membongkar kedustaannya agar orang tahu siapa hakikatnya ini sang dukun, boleh kalau seperti tujuannya. Tapi ingat, tidak sembarang orang. Tidak sembarang orang. Kenapa? Sebab jangan sampai antum datang, bukan orang tambah ragu, malah tambah yakin. Kenapa? Antum kalah. Antum tidak bisa membuktikan dustanya. Nah, ini justru fitnah. Bukan antum memperbaiki, semakin merusak. Makanya kalau antum, jangan coba-coba sok jagoan. Saya akan bongkar itu. Ya, tidak. Ya, makanya ikhwas kalian, dalilnya ini mana? Dalilnya kalau tujuannya seperti ini mana? Dalilnya disebutkan dalam hadis yang sahih. Sekaligus juga menunjukkan kepada kita bahwa orang yang membongkar dustanya dukun itu tidak boleh sembarang orang datang. Dalilnya mana? Yaitu kisah Ibnu Sayyad. Ya, Ibnu Sayyad itu seorang yang terkenal. Terkenal, orang yang sangat terkenal waktu itu mengetahui perkara gaib. Memberitakan, bukan mengetahui ya. Mengaku tahu perkara gaib. Dan dia memberitakan sesuatu memang banyak benarnya. Bukan berarti dia tahu ya, tapi itu kan dari jin. Terkenal dia. Dan banyak orang tertipu dengannya, Ibnu Sayyad. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi Ibnu Sayyad. Lihat siapa yang datang kepada Ibnu Sayyad? Nabi kan? Bukan sahabat. Sahabat hanya ikut di belakang Nabi. Nabi yang datang ingin membongkar aibnya Ibnu Sayyad. Paham ini? Ya, ini boleh kalau seperti ini. Tujuannya untuk dibongkar aibnya Ibnu Sayyad. Dan yang datang bukan sembarang orang, tapi ahlinya yang tahu betul. Ya, diceritakan ini kisahnya sahih ya. Ini riwayatnya sahih ikhwah sekalian. Taib, bahwa waktu itu Umar, sahabat Umar bin Khattab, berangkat bersama Nabi menemui Ibnu Sayyad. Taib. Waktu itu Nabi mendapati Ibnu Sayyad sedang bermain-main bersama anak-anak kecil. Ibnu Sayyad sedang bermain-main bersama anak kecil. Ya. Dekat sebuah benteng yang terbuat dari tembok batu. Ya. Taib. Di situ Ibnu Sayyad bermain-main dekat benteng itu. Ya, namanya benteng Bani Mughalathah. Dan waktu itu kata Umar Ibnu Sayyad, wa qad qaraba Ibnu Sayyad yawma idin al-hulum. Dan waktu itu Ibnu Sayyad itu sudah hampir balik. Berarti belum balik. Masya Allah. Bayangkan ini. Makanya kalau ada anak-anak aneh sekarang, nggak bisa langsung dipercaya itu anak-anak aneh. Katanya ada anak begini, ada anak begini. Oh, jangan. Jangan langsung percaya. Ini Ibnu Sayyad masih kecil, belum balik, tapi sudah hampir balik waktu usianya. Ya. Maka datanglah Rasulullah kepadanya, dan Ibnu Sayyad tidak merasakan kedatangan Nabi hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menepuk dhahrahu, menepuk punggungnya, ditepuk oleh Nabi. Ibnu Sayyad. Ya. Ya. Taib. Wahai Ibnu Sayyad, atashhadu anni Rasulullah. Apakah kamu bersaksi bahwa saya Rasulullah? Hai Ibnu Sayyad, kamu bersaksi tidak? Kamu yakin tidak bahwa saya adalah Rasulullah? Maka Ibnu Sayyad berkata, asyhadu annaka rasulul ummiyyin. Iya. Aku bersaksi bahwa engkau adalah rasulnya para ummiyyin. Ya. Para ummiyyin itu yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Itu ummi namanya, itu orang-orang Arab waktu itu ya. Rasulnya mereka. Kemudian Ibnu Sayyad balik bertanya kepada Rasulullah, "Kamu juga bersaksi bahwa saya Rasulullah?" Ah, lihat Ibnu Sayyad padahal belum balik ini. Berani dia. "Atashhadu anni Rasulullah?" Apakah kamu juga bersaksi bahwa saya adalah Rasulullah? Farafadahu Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menolak. Tidak. Saya hanya beriman kepada Allah dan Rasulnya, kata Nabi. Aku tidak beriman bahwa kamu Rasulullah. Saya hanya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, kalau Allah memberitakan itu Rasul, Rasul. Kamu bukan Rasul. Ya. Summa qala lahu. Kemudian Nabi bertanya kepada Ibnu Sayyad, "Mada tara?" Ya, apa yang kamu lihat? Maksudnya, apa yang datang kepadamu dari perkara gaib? Coba beritakan kepada perkara gaib yang kamu tahu. Mulai kan ya, di sini. Maka Ibnu Sayyad mengatakan, "Ya'tini shadiqun wa kadhib." Datang kepadaku perkara kadang benar, kadang salah. Shadiq wa kadhib, benar dan yang salah. Faqala Rasulullah, Nabi berkata, "Khullita 'alaika al-amru." Ya. Tercampur padamu perkara ini. Artinya tercampur baur antara benar dan salah dari bisikan syaitan itu kepada kamu. Faqala lahu, kemudian Nabi berkata, "Inni qad khaba'tu laka khabi'a." Sekarang wahai Ibnu Sayyad, di sini mulai ya diuji. Sekarang kata Nabi, sesungguhnya aku menyembunyikan sesuatu dalam dadaku. Coba tebak. Nah, ini diuji ya. Kamu kan mengaku tahu perkara gaib. Sekarang ada sesuatu yang saya sembunyikan di sini. Coba kamu tebak apa yang saya sembunyikan. Ya kan? Ini kan Nabi bertanya ya. Tapi pertanyaannya untuk menguji, untuk membongkar dustan, kelemahannya. Faqala, maka Ibnu Sayyad mengatakan, "Aduh, hampir benar ini. La ilaha illallah, hampir benar." Aduh, katanya. Aduh itu artinya apa? Kabut atau asap. Kamu sembunyikan di dalam dadamu itu aduh. Kabut atau asap. Ya. Faqala, maka Nabi berkata, "Ikhsah." Tetap di tempat. Kamu betul-betul hina. Ketahuan sudah. Dustanya kamu. Hina betul kamu. Ya. Falan ta'du qadraka. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Taib, engkau tidak akan melewati apa yang Allah takdirkan untukmu." Engkau tidak akan melewati, engkau tidak bisa melewati apa yang telah Allah takdirkan untukmu. Nantinya tidak semua kau bisa tahu. Ya, kamu tahu itu sesuai itulah Allah takdirkan kamu tahu. Ya, tapi sesungguhnya kamu tidak akan sanggup melewati apa yang Allah takdirkan untukmu. Berarti sudah terbongkar ya. Ya, artinya kamu salah gitu ya. Bahasanya salah, bukan duh yang saya sembunyikan. Kata Nabi. Kata Umar waktu itu, "Ya Rasulullah, biarkan saya penggal lehernya. Biarkan saya penggal lehernya." Cuma Nabi tidak izinkan. Dengan ada sebab-sebab. Ya, kalau sekali ya, tapi di sini terbongkarlah kelemahan dan kedustaan ibnu Sayyar, orang akhirnya tahu. Ternyata ikhwas kalian, yang Nabi sembunyikan, yang Nabi sembunyikan itu adalah ya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ad-Dukhan. Jadi firman Allah surah Ad-Dukhan ayat 10. Jadi Nabi sembunyikan firman Allah fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Jadi Nabi ayat ini Nabi sembunyikan dalam dadanya, minta kepada Ibnu Sayyar supaya dia bisa baca ayat yang Nabi sembunyikan itu. Apa ayatnya? Fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Surah Dukhan ayat 10. Fartaqib, tunggulah kata Allah, yauma ta'tis sama', hari di mana manusia akan datang ya membawa kabut yang nyata, di mana as-sama', langit, tunggulah kata Allah ya hari di mana langit kelak akan membawa kabut yang nyata, membawa asap atau kabut yang nyata. Jadi yang Nabi sembunyikan adalah ayat ini, fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Jadi ada kalimat bidukhan, tapi apa kata saya duh, berarti tidak bisa menyebutkan semua. Yang disebut cuma duh duh duh. Itu pun tidak sempurna dukhan. Berarti kan wah hebat betul ibnu saya, tapi salah dia. Ya mungkin jinnya lagi apa lah gitu ya. Salah. Berarti terbongkarlah kedustaan ibnu saya, tidak mampu dia. Iya. Faham maksudnya kenapa ibnu saya mengatakan duh, sebab Nabi menyembunyikan yang tadi fartaqi bi yawma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Tapi ibnu saya mengatakan duh duh, tapi tidak tahu apa lanjutannya, tidak tahu juga awalnya. Akhirnya duh saja. Padahal bidukhanin mubin. Faham ya? Nah, salah dia. Ya. Berarti ini ibnu Sayyar ini memang dukun tingkat tinggi. Jinnya luar biasa ini. Sampai masih kecil ya, belum balik sudah begini dia. Mungkin keluarga dukun dia. Ya kan? Terwarisi ilmunya kepada keluarganya. Baik. Jadi ini khas kalian, hafizakumullah. Ya, hanya ini keadaan yang dibolehkan untuk bertanya. Keadaan ini saja. Kalau tujuan antum bukan untuk ini, tidak boleh sama sekali. Antum tidak benarkan, haram, dosa, dan sholat antum korban 40 hari. Antum benarkan, antum kafir. Paham? Ini masalah dukun ini. Merajalela di mana-mana. Ya? Baik. Ingat intinya dukun itu apa? Apapun namanya, kalau dia memberitahukan perkara gaib, itulah dukun. Walaupun dia namakan dirinya paranormal, walaupun dia namakan dirinya orang pintar, walaupun dia namakan dirinya sanro, tabib, apapun namanya, hakikatnya yang kita lihat. Paham ya? Kata para ulama, laisal ibrah bil musammayat, innamal ibratu bil haqa'in. Itu kaidah. Bukan yang menjadi ukuran itu nama, bukan kita melihat namanya, tapi yang menjadi ukuran adalah hakikatnya apa itu. Walaupun kamu namakan islami, musik islami, tapi hakikatnya tetap haram musik. Walaupun kamu beri nama islami, minuman penghangat badan, tapi kalau membuat teler, itu khamar namanya. Walaupun anda namakan minuman penghangat badan, tapi kalau dia membuat teler, itu khamar. Faham ini? Iya. Tapi kalau itu ada riba, walaupun anda mengatakan bunga, tetap riba. Walaupun bahasanya bunga, walaupun bahasanya jasa, walaupun bahasanya persen, selama itu riba, maka tetap riba. Laisal ibrah bil musammayat, innamal ibratu bil haqa'i. Hakikatnya yang kita lihat. Sama di sini. Ketika dia mengaku mengetahui perkara gaib, dia memberitahukan, oh barang kamu diambil oleh si fulan. Padahal dia tidak lihat. Dari mana dia lihat? Oh, dari diputar itu anunya. Coba lihat tanganmu. Oh, kalau saya ingat dulu ya, saya ingat sekali waktu kecil, saya pernah diramal. La ilaha illallah. Tapi masih kecil, sempat juga gak percaya. Tapi saya sudah bertobat. Namanya tidak tahu ya. Pernah tangan saya dilihat oleh seorang tokoh agama, terkenal tokoh agama, banyak orang datang kepada dia. Ya, dan keluarga saya juga. Ya, semoga Allah merahmatinya, sudah meninggal. Ghafarallah lahu, semoga Allah mengampuni beliau. Tangan saya dilihat. Katanya tangan ini garisnya lurus, tapi jangan dipercaya. Ini katanya garisnya lurus. Kalau ada tangan garisnya lurus, benar-benar jangan percaya. Nah, nanti aku percaya pula ini. Udah jadi. Katanya dia. Ya. Kalau ini garis tangan ini lurus, ini kan ini tidak, kalau tidak terputus lurus dia, itu orang Bugis bilang Pali Bete. Tahu Pali Bete, orang Bugis, orang Sengkang. Palu Bete katanya tangannya, garisnya Palu Bete. Nah, anda tahu apa Palu Bete? Nah, begitulah orang istilahnya mereka ya, yang tukang ramal itu. Palu Bete itu kalau garis lurus. Apa tandanya ini? Oh, nanti kamu akan naik haji nak. Kamu main ini. Ramalannya ini luar biasa. Ya, naudzubillah. Ya, maka saya berlepas diri. Saya katakan dusta. Ya. Soal naik haji atau tidak itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Cuma saya berharap mudah-mudahan bisa. Ya, amin. Baik. Ya, tapi itu termasuk itulah tadi bentuk-bentuk. Ya, maka orang mengatakan ini kiai, kiai apa? Kita katakan dukun dia. Dukun. Dukun namanya itu. Kapan dia memberitahukan perkara-perkara yang gaib yang tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah, maka kita katakan dia adalah dukun. Tidak boleh didatangi. Siapa yang datang bertanya, ya jatuh dalam dua bahaya. Dia tidak benarkan sekedar isan, sholatnya korban. Dia benarkan, kafir dia. Dibahami bahaya. Jadi itu tadi ikhlas kalian. Ya. Nah, jadi hanya satu yang diperkecualikan ya, yang dibolehkan ya. Ketika dia datang untuk mengetes, dan kalau dia mampu, punya kemampuan, ya, maka sangat dianjurkan untuknya untuk membongkar aibnya. Ya, tapi kalau dia tidak punya kemampuan, maka jangan coba-coba, sebab justru akan menimbulkan fitnah nanti. Baik. Ya. Cukup dulu. Insyaallah taala di pertemuan berikutnya kita akan baca hadis yang berikutnya. Kalau hadis ini akan menjelaskan tentang hukum orang yang bertanya dan membenarkan. Hukum orang yang bertanya dan membenarkan. Baik. Bagaimana hukum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum orang yang mempercayai cerita-cerita rakyat seperti maling kundang, sangkuriang, tangkuban perahu dan semisalnya? Ya, saya sudah lupa ceritanya. Maling kundang yang durhaka itu ya? Iya, maling kundang. Hah? Yang jadi batu. Kalau tangkuban perahu durhaka juga. Saya lupa. Sangkuriang, lupa semua. Baik. Yang jelasnya sebuah cerita ketika ingin disampaikan harus diseleksi dulu benar atau tidak. Ya. Kalau tidak benar, Anda menceritakan berarti Anda berdusta. Kalau tidak pernah terjadi diceritakan, Anda berdusta. Paham ini? Tapi kalau benar, kenyataan terjadi dan tidak diragukan kebenarannya, terjadi, ada orang durhaka kemudian dihukum oleh Allah jadi batu, ya. Kalau benar betul-betul terjadi, itu tidak mustahil hukuman di dunia, ya. Itu kalau benar. Makanya kita harus tahu dulu ini cerita ini benar atau tidak. Ada sumbernya dari mana, sanadnya dari mana, itu kan perlu dilihat sanadnya. Ya, kalau tidak bisa dipertanggungjawab sanadnya, maka tidak boleh kita percaya. Ya. Nah, maka kalau ditanyakan hukum mempercayai, ya kalau tidak jelas sanadnya jangan dipercaya. Jangan, tidak boleh dipercaya kalau tidak jelas sumber asal usulnya. Ya, jangan dipercaya, tidak boleh. Dan kemungkinan besar ini tidak benar. Nah, sebab tidak jelas siapa, dari mana sumbernya, sanadnya dari mana. Ya, baik. Itulah bagusnya agama kita, kalau tidak jelas sumbernya, tidak bisa kita percaya. Termasuk kisah-kisah. Kisah-kisah itu kan ada sanadnya, dari ini, dari ini, dari ini, dari ini, dari ini. Kisah-kisah itu kan juga disaring oleh ulama. Ini kisah tidak benar, ini kisah benar, ini kisah tidak benar, ini kisah benar. Ya, ketika kita tahu itu tidak benar, maka haram kita percaya. Kalau kita percaya, berarti kita mendukung kedustaan. Kita membenarkan kedustaan. Baik. Apa Ustaz, ana mau tanya, apakah hukum bagi seseorang yang menghantar teman atau kerabat atau keluarga mendatangi orang pintar dukun, dan dia si pengantar sudah paham bahwa larangan mendatangi orang pintar dia sudah tahu, ya, si pengantar terpaksa menuruti, terpaksa mengantar dengan alasan kasihan terhadap yang minta diantar. Ya, kalau dia sudah tahu haram, kenapa diantar? Tidak boleh diantar. Itu namanya tolong menolong di atas dosa. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, kata Allah. Dan jangan kalian tolong menolong dalam perkara dosa dan permusuhan. Haram. Ya. Baik. Jadi tidak boleh. Ya. Si pengantar terpaksa. Ya, ini kalimat mudah sekali diucapkan oleh orang. Terpaksa, terpaksa. Tidak tahu yang mana itu bilang terpaksa. Terpaksa itu kalau ditodong, antar saya, kalau tidak kamu mati. Terpaksa itu. Ya. Tapi kalau hanya merengek-rengek, itu tidak terpaksa. Dan jangan ada mengatakan kasihan. Justru bentuk kasihannya antum, bentuk kasihannya kita kepada saudara kita, jangan diantar. Itulah bentuk kasihan kita. Kasihan kita kalau kita, kalau dia korban sholatnya, kasihan sekali. Maka jangan diantar, saya kasihan sama kamu, maka saya tidak mau antar. Sebab kalau saya antar kamu bisa jadi kafir nanti, kasihan kamu. Itulah kasihannya kita. Bukan kasihan diantar, itu bukan kasihan namanya. Ya, itu justru mencelakakan saudara. Itu bentuk, bukan bentuk kasihan kepada saudara, tapi bentuk mencelakakan dan menjerumuskan saudara kita ke dalam kebinasaan. Harusnya Anda jangan antar, dan Anda bagusnya menerangkan. Nah, itu lebih mantap. Terangkan kepada dia, hafalkan dalilnya, hadis Nabi begini, begini, begini, bahaya hukumannya, dan seterusnya. Ya, baik. Jadi jangan diantar, haram. Walaupun orang tua, orang tua suruh antar saya ke sana dulu, tidak boleh, jangan diantar. Sebab kalau Anda antar, Anda tidak sayang sama orang tua. Anda telah menjerumuskan orang tua Anda dalam kebinasaan. Anda telah membiarkan orang tua Anda jatuh dalam kekafiran. Ya, jangan diantar. Durhaka? Tidak durhaka. Justru kalau antum antar, antum bisa durhaka nanti sama Allah. Yang mana lebih parah? Ya, tidak durhaka dan tidak bermaksiat namanya, itu berbuat baik namanya kepada kedua orang tua. Kalau ada orang tua ya perintahkan kepada anaknya dan itu maksiat, maka bentuk berbuat baik kepada orang tua jangan ditaati, jangan dilakukan perintahnya, tapi dengan cara yang baik, dengan cara yang baik, jangan semrawut dan seterusnya. Baik. Bagaimana dengan berprasangka buruk, Ustaz? Maksud saya sering berprasangka buruk terhadap orang lain. Apakah termasuk bisikan jin? Ya. Ya, bisikan-bisikan syaitan, berprasangka itu termasuk bisikan-bisikan syaitan. Kita berprasangka buruk kepada saudara, maka kalau ada seperti itu ditepis, dihilangkan. Ya, inna ba'dadh-dhanni ismun, kata Allah, sesungguhnya sebagian dari prasangka itu dosa. Ya, kalau benar tetap dosa, sebab kita telah melanggar ayat, sudah berprasangka buruk. Sementara yang disuruhkan kepada kita adalah berprasangka baik. Ya, kalau salah, ya sudah, jelas dosa. Ya, jadi kita sangat dianjurkan untuk berprasangka baik kepada saudara kita. Ya. Afwan, di luar materi, apa hukumnya menggunakan BPJS? Ya, saya kira sudah dibahas BPJS ya. Haram ya BPJS. Haram atau tidak? Ya, di mana haramnya? Karena ada unsur qarar. Tidak jelas. Ya, ada unsur qarar, ketidakjelasan padanya. Di mana tidak jelasnya? Tidak jelas. Ya, kalau sakit atau tidak, tidak jelas. Ya kan? Belum tentu sakit atau malah sakit terus. Ya, kalau tidak pernah sakit, siapa yang rugi? Hah? Kalau tidak pernah sakit, siapa yang untung? Pihak BPJS. Hah? Pihak BPJS. Siapa yang rugi? Pihak yang membayar, karena membayar terus tapi tidak pernah sakit. Tapi kalau sakit terus, sakit parah terus, tiap hari sakit, siapa yang rugi? Ya, ini bentuk gharar dan ini bentuk judi. Judi itu tidak harus main domino, tidak harus main kartu, tapi judi itu semua yang ada untung-untungnya, untung ruginya, tidak jelas untung rugi, itu judi namanya. Pakai domino atau tidak, ya itu judi. Ya, yang kedua, pelanggarannya di mana? Riba. Ada riba. Di mana ribanya? Denda. Kalau terlambat membayar di denda atau tidak? Ada yang mengatakan tidak, dihapus sudah katanya. Wallahu a'lam. Ya, kalau dihapus berarti belum, masih ada pelanggaran pertama. Tapi kalau tidak dihapus, didenda kalau telat membayar, riba dia. Kenapa riba? Ya, sebab namanya kita kan berhutang namanya. Berhutang kepada siapa? Hah? Ketika kita sakit dibayarkan kan? Kadang dibayarkan melebihi dari setoran. Iya, kemudian kita nanti akan cicil lagi kan? Jadi cicil itu kan ada dendanya, ribanya. Intinya ribanya di situ, apa, ribanya ada pada dendanya. Kalau seandainya itu dihapuskan, maka sudah lepas dari riba. Kalau itu dihapuskan, tidak ada denda kalau telat membayar, itu sudah aman. Tinggal yang pertama tadi, ya ada untung ruginya, tidak jelas di situ. Wallahu a'lam. Dan itu kayaknya sudah ada fatwa ya. Sepertinya sudah ada fatwa MUI kayaknya. Ada yang tahu? Iya. Bagaimana pula dengan orang yang mendatangi dukun yang belum sampai padanya ilmu tentang bahaya mendatangi dukun? Ya, Ini akan dibahas nanti di hadis kedua ya. Nanti akan disebutkan rincian hukum dari Syekh Ibnu Utsaimin insyaallah. Tentang orang yang datang tidak tahu hukum, bahwa itu tidak boleh, nanti diterangkan. Saya jawab dulu yang sesuai dengan teori berkaitan dengan tauhid. Afwan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara ana untuk menasihati nenek ana yang masih sering ke dukun dan melakukan kesyirikan? Kalau untuk dinasihati nenek itu berat, kalau nenek. Ya. Namun kita tidak berputus asa. Tetap kita nasihati, ya, kita nasihati dengan menyebutkan dalil. Kita sebutkan saja dalilnya, sampaikan dalilnya, haramnya mendatangi dukun dan kesyirikan dia lakukan. Kalau kesyirikannya dalam bentuk sesajen, sampaikan dalil-dalil tentang sesajen. Kalau kesyirikannya dalam bentuk jimat, sampaikan dalil tentang jimat. Ya, sampaikan. Nah, inilah pentingnya kita menghafal kitab tauhid. Kalau antum hafal matanya, di situ semua ada. Ya, jimat syirik, dalilnya ini ada di kitab tauhid kan, dalilnya itu. Sesajen syirik, dalilnya ini. Apalagi menyembeli, istighosah, ya, tergantung jenis syiriknya. Jenis syiriknya ini ya disampaikan, ini syirik, dalilnya ini nih. Mendatangi dukun, dalilnya ini. Sampaikan dengan bahasa Arabnya, dengan teksnya supaya ini lebih yakin. Ya. Ya, itulah nasihat. Nasihat itu dengan ayat, dengan hadis. Baik. Mudah-mudahan dengan nasihat kita, dengan menyebutkan ayat dan hadis, Allah membukakan hatinya. Ya, dan tidak mustahil ya. Walaupun ya secara umum berat, kalau sudah tua berat. Sangat berat kalau kita sampaikan dalil-dalil, tapi terkadang ada juga orang yang mau menerima, dan itu berapa kali kita dapatkan ya, nenek-nenek yang dikasih tahu ya menerima, alhamdulillah. Ya malah dia mengatakan, kami tidak tahu selama ini ternyata itu syirik. Sudah nenek-nenek, kami baru tahu Ustaz, katanya. Ada juga yang menerima ya, setelah kita sampaikan hadisnya, bacakan ayatnya, hadisnya, dia menerima. Sebab umumnya orang kalau dibacakan ayat, dibacakan hadis, ya siapa yang menolak ya. Kalau dibacakan ayat, dibacakan hadis, tidak akan ada yang menolak ayat dan hadis. Ya, maka cara menasihatinya adalah sampaikan ayat dan hadisnya tentang amalan yang dia lakukan. Ya, kemudian ya tentunya yang tidak kalah pentingnya adalah akhlak. Sekali lagi, akhlak yang baik itu sangat berpengaruh terhadap dakwah. Ya. Kadang kita menyampaikan ayat hadis tapi dilihat akhlak kita tidak baik, kadang orang tidak tertarik. Ya, kata Syekh Mukbil, ya. Ya, sebelum Syekh Mukbil, Nabi yang bilang dalam hadis, innakum lan tas'auna sabi amwalikum. Sesungguhnya kalian tidak akan bisa menarik hati manusia dengan harta-harta kalian seluruhnya. Tapi walakin liyasa'kun, akan tetapi kalian bisa mencukupi manusia dengan akhlak kalian. Kalian bisa mencukupi manusia dengan akhlak kalian. Itu hadis Rasulullah yang sahih. Oleh karena itu, Syekh Mukbil dari hadis-hadis ini mengatakan, ya terkadang akhlak itu lebih berpengaruh daripada nasihat. Terkadang akhlak itu lebih berpengaruh terhadap dakwah daripada nasihat. Ya kan? Ya, makanya kadang kita melihat, kadang kita menasihati orang tapi tidak tertarik dengan nasihat kita. Kenapa? Melihat akhlak kita yang tidak baik. Ada juga orang tidak berbicara banyak tapi disegani. Kenapa? Akhlaknya yang baik. Ya kan? Akhlaknya yang baik, pengamalannya. Ya, jadi kita perlihatkan saja, walaupun tujuannya bukan untuk pamer. Jadi kita perlihatkan saja kepada nenek kita, orang tua kita, bagaimana yang kita pelajari. Apa yang kita pelajari kita amalkan di depan mereka. Ya. Apa yang kita pelajari kita amalkan di depan mereka. Nah, ada orang yang tadinya menuduh ajaran kita sesat. Tapi begitu melihat pengamalan kita, berubah dia. Ya, saya tidak mengatakan kamu sesat. Ya, yang tadinya mengatakan sesat, ini kenyataan. Ya, saya tidak mengatakan, dulu mengatakan sesat. Tapi begitu melihat pengamalan-pengamalan, ya, berbeda dengan apa yang mereka lihat selama ini dari orang-orang yang banyak berkor-kor tapi dalam pengamalannya, akhirnya apa? Saya tidak mengatakan kamu sesat, tapi malu kalau begitu kan? Ya, kan sudah ada terbuka dia. Ya, jadi intinya ikhwas kalian, ya, tetap nasihat berjalan tapi akhlak dan pengamalan kita penting. Ya, sebab kadang orang mengatakan kamu nasihati saya tapi kamu begitu juga. Kamu pintar sekali menasehati, tapi pengamalanmu tidak seperti apa yang kamu nasehatkan. Hanya orang tidak tertarik kan? Ya. Jadi ini yang penting. Ya, apalagi menghadapi orang tua, itu kadang orang tua dengan dalil itu sulit. Sebab merasa digurui, merasa diceramai, enggak. Kadang dia malu. Tapi ketika kita memperlihatkan akhlak yang baik, kita memperlihatkan pengamalan yang kita pelajari, maka disitulah Allah membukakan hati-hati mereka. Baik, maka ikhwan fillah azakumullah, oleh karena itu belajar salaf, ya, baik berintisab, bernisbah kepada salaf, bukan hanya kita belajar bagaimana akidah, bagaimana fikih, ya, bagaimana bantah membantah, tapi kita melupakan perkara akhlak. Ya. Justru banyak orang lari dari dakwah gara-gara melihat akhlak kita yang tidak baik. Ya, baik. Jadi ini saja mungkin nasihat, ya, untuk menasihati nenek kita atau orang tua kita. Ya, mungkin kalau bisa menasihati dengan ayat dan hadis bagus. Ya, tapi yang tidak kalah pentingnya adalah akhlak yang penting untuk kita perlihatkan, terutama berbakti kepada kedua orang tua, ya, berbakti kepada nenek kita, sebab nenek itu termasuk bagian dari orang tua kita. Apakah mencari arti nama sama dengan menanya sesuatu kepada dukun? Ya, dia mungkin ingin memberi nama, dapat nama, tapi dia tidak tahu artinya. Dia tanya ustadz, apa artinya ini? Nah, apakah sama dengan nanya kepada dukun? Tidak sama. Ya, sebab dia hanya tanya apa artinya ini. Ya, kemudian orang ditanya mengatakan oh, artinya begini, itu bukan dukun namanya, bukan bertanya kepada dukun, sebab dukun itu memberitakan perkara gaib, itu dukun. Sementara ini bukan memberitakan perkara gaib, hanya menyampaikan ilmu yang dia tahu tentang arti nama itu. Ya, itu bukan bertanya kepada dukun. Ya, marah nanti yang ditanya. Ya, jadi tidak masalah tanya nama kepada orang yang tahu, itu tidak masalah, itu bagus. Ya, sebab jangan sampai dia sudah memberi nama anaknya ternyata artinya tidak baik. Nah, penting juga ditanya siapa, apa artinya ini. Jangan sampai ikut-ikutan keren namanya. Begitu ditanya artinya, oh ternyata artinya jelek. Ya, Taib. Nah, ini di luar materi semuanya. Mohon nasihatnya Ustaz, ini terakhir ini. Di luar materi semua. Mohon nasihatnya Ustaz, kadang-kadang mohon nasihatnya Ustaz, kadang sebagai penuntut ilmu memiliki sifat ujub. Namun sulit saya deteksi. Bagaimana mengobati hal tersebut? Adakah kitab yang disarankan mengenai perkara hati? Taib. Iya. Penyakit ujub ya, tentunya penyakit yang membinasakan ya. Dalam hadis Nabi mengatakan salasul muhlikat. Ada tiga perkara yang membinasakan manusia. Kalau ada padanya tiga perkara ini, dia akan binasa cepat atau lambat. Salah satunya kata Nabi, wa i'jabul mar'i bi nafsihi. Seseorang yang ujub atau bangga dengan dirinya, kagum dengan dirinya sendiri. Ini namanya ujub ya. Penyakit ujub namanya merasa dirinya ini, merasa dirinya sudah hebat, merasa dirinya sudah mengalahkan orang lain, sudah merasa dirinya sudah tinggi ilmu. Dan satu, inilah ujub. Ya, taib. Nah, dan kalau ini menimpa penuntut ilmu, ini musibah. Kalau seorang penuntut ilmu ditimpa penyakit ujub, ini berbahaya. Ini sangat, sangat berbahaya sekali. Ya, taib. Ya, maka bagaimana cara mengobati hal tersebut? Antum, kita harus banyak membaca buku-buku salaf, terutama generasi awal sahabat, yang kita tahu bagaimana ilmunya, ketakwaannya. Ternyata mereka sangat tawadhu, baca buku-bukunya itu sangat mengobati hati yang ujub itu ya. Dan di antara buku yang sangat bagus bagus adalah buku yang saya tahu ya, buku yang berjudul Aina Nahnu Min Akhlaqis Salaf. Di mana kita dibandingkan dengan akhlak salaf? Di mana kita dibandingkan dengan akhlak salaf? Itu bagus sekali. Ya. Di situ diuraikan bagaimana ikhlasnya salaf. Kalau kita baca ikhlasnya mereka, oh ternyata kita apa kita ini? Kita baca mereka, masya Allah, ada di antara mereka yang saking ikhlasnya, kalau menyumbang itu menyumbangnya di saat orang sudah tidur malam. Kalau orang sudah tidur, terlelap tidurnya, barulah mereka angkat gandum-gandumnya dibawa di depan pintu-pintu rumah. Dari yang tahu siapa yang bawa. Nanti di pagi hari, oh siapa yang bawa? Dari yang tahu. Saking ikhlasnya mereka ya, begitu. Ini kan bisa membantu kita. Kalau padahal ini orang ini, masya Allah, ada di antara mereka kalau lagi membaca Al-Quran, ya begitu orang datang langsung ditutup, tidak mau ditahu baca Al-Quran. Ada di antara mereka, ya macam-macam, antum baca saja. Itu di bagian pertama ikhlas, bagaimana ikhlasnya mereka. Termasuk di situ bagaimana tawadunya mereka. Dan jauhnya mereka dari sifat ketenaran. Oh luar biasa. Di antaranya ada di situ sahabat namanya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Antum tahu siapa beliau? Oh jangan ditanya. Ilmunya, ketakwaannya, zuhudnya, oh luar biasa. Itulah yang Nabi katakan betisnya kurus-kurus begitu. Kalau ditimbang di hari kiamat lebih berat daripada gunung. Itu kalau ditimbang betisnya itu kurus, tapi kalau kamu timbang lebih berat daripada gunung. Suatu ketika diikuti, ada yang ikuti. Begitu diikuti, boleh berhenti, menoleh. Orang itu yang mengikuti diam juga. Jalan lagi diikuti lagi, menoleh lagi. Tatkala ditanya, kenapa kamu ikut saya? Apa kebutuhanmu? Kalau ada kebutuhanmu saya penuhi, baru kamu pulang ya. Tidak ada kebutuhanku, saya hanya ingin ikut kamu. Kata Abdul Mas'ud, kembali kamu, kembali. Kembali kamu, sudah, jangan ikut saya. فَإِنَّهُ ضُلُّ لِلْتَابِ فَإِنَّهُ ضُلُّ لِلْتَابِ apa itu? وَفِتْنَةٌ لِلْمَكْبُورِ فَإِنَّهُ ضُلُّ لِلْتَابِ وَفِتْنَةٌ لِلْمَكْبُورِ. Karena kalau kamu ikut saya, itu kehinaan bagi kamu. Itu kehinaan. Maksudnya apa? Yang kamu ikuti ini bukan orang mulia, orang hina. Kamu, kalau kamu ikut, ya akan hina juga kamu, sebab kamu ikut orang hina. Subhanallah. Kalau kita kan tidak, justru mencari pengikut. Kalau tidak ada pengikut, marah dia. Ya, kadang kita berdakwah mencari pengikut. Kalau pengikutnya sedikit, tidak mau isi. Kalau banyak, wah mau dia. Ini kan bentuk-bentuk ya ujub dalam ilmu. Ya. Baik. Kalau anu macam-macam. Apa kata Ibnu Mas'ud? Kembali kamu sebab itu adalah kehinaan bagimu. Hina nanti kamu. Kenapa? Yang kamu ikuti bukan orang mulia. Kalau kamu ikut orang mulia, kamu akan mulia. Tapi kalau yang kamu ikut orang hina, kamu juga hina. Saya hina. Itu kan bahasanya. Ya, sebab kadang ketika bahasanya Ibnu Mas'ud tidak mengatakan saya hina, tidak. Tapi orang memahami itu bahasa tersirat ya. Kembali kamu sebab itu kehinaan bagi orang yang mengikuti. Orang bisa paham berarti oh maksudnya beliau mengatakan dirinya hina. Tapi kalau dia beliau tidak mau katakan, sebab itu juga bisa riak nanti. Kalau kita mengatakan saya ini orang hina, saya ini orang rendah, itu kan sok-sok juga namanya. Ya kan? Nah itulah para sahabat. Wa dullul wa fitnatul lil matbu', dan akan menjadi fitnah bagi orang yang diikuti. Kembali kamu akan sebab itu akan menjadi bagi kehinaan bagi yang mengikuti dan fitnah bagi yang diikuti. Akan menjadi fitnah bagi saya nanti. Betul atau tidak? Betapa banyak orang terfitnah karena pengikut. Betapa banyak orang lupa diri dengan banyaknya pengikut. Apalagi kalau pengikut itu tidak menolong saudaranya, membesar-besarkan walaupun salah yang diikuti, wah oh, sudah fitnah. Ya, disitulah akan muncul bangga diri. Oh, kalau saya banyak pengikut, kalau dia tidak, kalau ini, hati-hati kan? Makanya beliau mengatakan fitnah bagi yang diikuti akan menjadi cobaan, akan menjadi ujian bagi yang diikuti. Subhanallah. Pokoknya antum baca saja buku itu, banyak di situ diuraikan bagaimana tawadunya mereka. Ya, sampai ada seorang tabi'in Abdullah bin Mubarak. Tahu Abdullah bin Mubarak? Kenal ya Abdullah bin Mubarak? Di mana pernah ketemu? Ya, di buku-buku ulama diuraikan Abdullah bin Mubarak itu luar biasa. Cuma satu kekurangannya, bukan sahabat. Saya ini sahabat, kok kalah sama sahabat? Cuma kekurangannya bukan sahabat. Sebab bagaimanapun ketakwaan tabi'in tidak akan mengalahkan sahabat karena bertemu dengan Nabi. Tapi seandainya Abdullah bin Mubarak sahabat, maka dia akan menjadi tokoh sahabat. Tidak ada yang kurang pada beliau, ilmu, takwa, zuhud, jihad, luar biasa. Ya. Maka suatu ketika beliau keluar berjihad. Ya, kemudian beliau mendatangi tempat-tempat minum ya. Oh, kan bisa, dulu kan orang Arab itu biasa menyimpan minum untuk umum. Orang berdesak-desakan di situ. Abdullah bin Mubarak ikut berdesak-desakan. Ikut antri berdesak-desakan. Bahkan beliau disikut. Orang tidak mengenal beliau kan? Tidak tahu siapa Abdullah bin Mubarak. Iya. Ada orang di situ yang menemani Abdullah bin Mubarak. Kenapa mereka begitu sama kamu? Mereka tidak kenal kamu kan? Kata Umar, enggak, begitulah kehidupan. Tidak kemudian kenapa minggir-minggir, enggak begitu kan? Kenapa kalau saya atau mengatakan sampaikan kepada mereka saya Abdullah Mubarak, tidak. Beliau di belakang kamu, mundur dia. Di belakang dia. Ikut aturan ya. Tidak kemudian kita misalnya ada seorang tokoh atau ulama atau ustadz atau siapa, ya walaupun manusia akan memuliakan dia, tapi kemudian dia memposisikan dirinya sebagai orang mulia, itu kan namanya bangga diri. Memposisikan dirinya sebagai ustadz, memposisikan dirinya sebagai orang mulia. Tapi kalau orang memuliakan ya, itu kan bentuk karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sampai kita memuliakan diri sendiri. Ya, kalau tidak dilayani marah. Saya ustaz. Masya Allah, siapa Anda dibanding Abdullah Mubarak? Ya. Ulama-ulama salaf dulu yang luar biasa tidak ada yang seperti itu. Itulah yang menyebabkan mereka berberkah ilmu dan dakwahnya. Sedikit berbicara tapi orang apa terpengaruh dengan pembicaraan mereka. Ya, tidak banyak bicara mereka. Sedikit saja bicara tapi orang terpengaruh dengan apa yang mereka nasihatkan. Baik, ikhwan fillah jazakumullah. Jadi wallahu a'lam, ya penyakit ini akan diobati dengan banyak membaca kisah-kisah ulama salaf, orang-orang yang terbaik, dan tentunya yang tidak kalah pentingnya adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, syadda la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, syadda la ilaha